Oke, okay, kali ini langsung aja bareng New Raflesia buat anda-anda semuanya, buat ibu-ibu, para mas, bos-mas, bosku yang di sini. Yuk, semoga New Raflesia. Ya Allah, ya Allah.